Joet no kombe mama na kimya yetika chanzo tunamai enaye na zeliona kusabandu tokuwe edo muzamba lintouchable gima koda Brad Pitt bilambana meza wapi nalata eko presimite nane kilo boko neve la tasyon na kwa kisi janzo na kutamobla kabo epo nini santi mate mamuwe Kirimu kuna elegant. Bilambana meza wapi na nalata eko besimite na mekilo wapo na ebe na tansyon mabwa kisi kutomo kia kabo eko nini santi mate mamwe edo Junior Osieve edo mokila ngome lengo pime linga na mesona kogange edo muzamba ena soyo kelengi kabiyo ndoko da jimundo mokila ngome lengo pime linga poye na mesona kogange edo muzamba ena soyo kelengi Cedric Fashion Patu lengo karizma kiyo kayo keto bola kapeti mpaya kolimo siutu malo baba songere leke moku nga bate na moto na kalite ya koto bola balobi ya bani nae nae mbaka boli moku wana posoe pasie edo muzamba bako sina ye smarto senga shakti kartel na pesa moko moba beta na vilu nae shako tungi shibe mpungi nazala kia lese na mapo kwa edo na nae Atanatana kine bonga kasi na zala ki toujours à l'aise Raoul Itono Matipe zala ki na mwana muka bate Zala ki na mwana kita mata Jean-Louis Okume Kilo batangi na chene li bosu komi si mai Toshi plus Nelong yo sota langa lo ke tu etali ba voisin Ki sa sta e you Richard Louimba Bitumbo Mbombo Mbombo Mbombo Mbombo Nakangili saka na bongili bala Olena tunata Osome manga wapi Tala otele misinga na ekonga na naya bolingo Na telemi Desetera juzare na ria susi Na sore Animi na kota kusu papa kumbanga bien Anzambe Aba kiti saki ya makala nikolo na nai Oliko Yodo we Oto na pasi ozoba kise pasi Oyo kito kite Longwa Montanaka Mumbai Inere desere kini mopepa malili Santi indela kola lana si mayandako Soka edo muzamba kote line mere shepe Patrick Mubata mopepa kito kwe Krevis Mangoma Flore Tsai mopepa bien Mabir Masala Yuraka Mumbai Inere desere kini mopepa malili Santi indela kola lana si mayandako Soka edo muzamba kote line mere shepe Gima koda mo pepa kito kwe Shama sonda le lige Azeyo ka mo pepa bien Jojo Adiba Chevila nga bo mwana L'anniversaire a boli Mwana biso kolia nga mama to ye ipenete Loko so ki sa mote ma muto Kuta bien sakri Ata kombo le choli ba sentima Lobe la kanay Mwana ango loko la koto Seksi mambo koya veni Wili tembe la bako sinayi Anderson likuto panu jean na bona sala yo etela sati etiana oye dije que bolinga uta banda bomana o ponyo kola kisala bato ke yo bolinga shimene na kau ato izai chiri kola papa keli dinere de sere tini mo pepa malili santi nela kola lana sima yandako soka edo muzamba kote line mere shepe edo tota